للمؤمنين باب تواضع dan merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki dalil-dalil dari ayat Al-Quran dalam bab ini. Muallif menyebutkan beberapa ayat dalam ayat dalam Al-Quran tentang bab at-tawadu. Yang pertama surah As-Su'ara ayat ke-215. Yang kedua surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Yang ketiga surah Al-Hujurat ayat ke-13. Yang keempat surat Al-Hajj atau An-Najm ayat ke-32. Yang terakhir surah Al-A'raf ayat ke-48 dan 49. Alhamdulillah dengan nikmat Allah kita telah lalui satu persatu dari ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk memahami ayat-ayat yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala berkaitan tentang tawadu. Dan Allah memberikan atau memberi taufik kepada kita untuk memiliki sifat tawadu. Karena tawadu adalah sifatnya para rasul, para nabi alaihissalam, dan sifatnya ahlul jannah, sifatnya orang-orang salih, sifatnya wali-wali Allah. Mereka semelah memiliki sifat tawadu. Berbeda dengan sifatnya ahlun nar adalah mereka kibir, istikbar, dan ujub, bangga diri, merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain, menganggap dirinya mempunyai kelebihan, maka sampai mereka tidak yakin kalau orang-orang yang mengikuti Rasul-Rasul Allah mendapatkan nikmat dari Allah disebabkan karena mereka tawadu, dianggap rendah. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tawadu, yang merendahkan diri kepada sesama kaum muslimin, tidak merasa mempunyai kelebihan terhadap saudaranya, tidak merasa lebih tinggi di hadapan saudaranya. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, dalil tentang tawadu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang metode yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, jika beliau menyebutkan bab, beliau mendahulukan menyebutkan dalil dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian setelah itu adalah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال مؤلف أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى وعن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم. Berkata muallif pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang masyhur dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan dari sahabat Ayyad bin Himar bin Abi Himar radiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kurang lebih innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku, antawadu, supaya kalian saling tawadu. Sehingga salah satu dari kalian tidak akan membanggakan diri kepada yang lainnya. Dan salah satu dari kalian tidak ada lagi yang berbuat zalim kepada yang lainnya. Rawahu Muslim. Muallif rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab tawadu. Sebelum kita menyebutkan beberapa pelajaran dalam hadis ini, saya ingin membacakan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam menjelaskan hadis ini. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hadhil ahadis zakaraha al-muallif rahimahullah fi kitab Riyadhus Shalihin fi bab at-tawadu. Hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini dalam bab tawadu, faminha hadisu Ayyad ibn Himar. Di antara hadis tersebut adalah hadis Ayyad bin Himar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadu'u. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar supaya kalian saling tawadu, yakni ayyatawadda'a kullu wahidin lil akhar wa la yartafi'u alaih. Maknanya agar supaya masing-masing manusia saling tawaduk kepada yang lainnya, saling merendahkan diri, tidak merasa mempunyai kelebihan, tidak merasa lebih tinggi dengan yang lainnya. Wala yatafi'u alaih, dan tidak merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Bal yaj'aluhu mislahu. Bahkan hendaknya masing-masing menjadikan dirinya ya seperti yang lainnya. Aw yukrimu aktsar, atau yang lainnya lebih memuliakan yang lainnya. Jadi masing-masing lebih memuliakan saudaranya. Minimal masing-masing menganggap sama dengan saudaranya. Ini tawadu. Jadi tawadu ini ada dua. Yang pertama, menganggap orang lain sama dengan dirimu. Yang kedua, menganggap orang lain lebih daripada dirinya. Nah, ini lebih tinggi. Lebih mulia. Karena dia mengutamakan orang lain. Nah, ini tawadu. Apabila sebaliknya dia merasa lebih daripada yang lainnya, berarti bukan tawadu. Bukan tawadu. Wa kana min adati salaf rahimahumullah, dan sikap semacam ini adalah kebiasaan salaf rahimahumullah, yaitu tawadu. Jadi ketika melihat orang lain ya sama dengan dirinya, atau menganggap orang lain lebih daripada dirinya. Annal insan minhum yaj'alu man huwa asghara minhu misla ibnihi wa man huwa akbaru misla abihi wa man huwa mislahu misla akhi wa yanduru ila man huwa akbar minhu nadara ikrami wa ijlal wa ila man huwa dunahu nadra isfaqin wa rahmatin wa ila man huwa misluhu nadratan musawah wa la yabghi ahadun ala ahadin wa hadha min al umur allati yajibu ala al insan ay yattasifa biha ay bitawadu lillah wal ihwanihi min al muslimin. Sesungguhnya manusia di antara mereka ada yang melihat orang lain lebih muda daripada dirinya, semisal anaknya umpamanya, atau melihat orang lain lebih tua daripada dirinya, maka dia melihat seperti bapaknya. Atau melihat orang lain seperti dirinya, maka dia melihat seperti saudaranya. Ini caranya, cara tawadu. Jadi kalau dia melihat orang lain kok masih muda, mungkin seumur anaknya, ya anggap dia seperti anaknya. Ya kalau seperti anaknya, enggak mungkin kan bapak sama anaknya menyombongkan diri kan. Ayo. Kalau umpamanya seimbang, oh seperti saudaranya. Kalau lebih tua, dia menganggap itu bapak saya. Seumuran bapak saya, berarti itu bapak saya. Wa yanduru ila man huwa akbar minhu. Maka kalau dia melihat orang yang lebih tua, seumuran dengan bapaknya, dia akan ikram. Wah, ini orang ini kok tua umurnya, seumuran dengan bapak saya, dia akan ikram. Walaupun mungkin dia lebih punya ilmu mungkin. Lalu muridnya itu seumuran bapaknya. Muridnya dia seumuran bapaknya umpamanya. Dia kan memuliakan. Bukan malah mentang-mentang sudah ngajar, kum, kum. Ini umurnya sama dengan bapaknya, dikum-kumi coba. Ini kan ya Allah, kok yang gak ngerti kamu itu kan, itu seumuran muridmu, seumuran anaknya muridmu itu. Seumuran mana? Muridmu itu punya anak seumuran kamu. Ya, tahulah, dia itu umurnya itu seumur bapakmu. Ya sebagaimana kamu kepada bapakmu. Masa ketika bapaknya belajar sama anaknya, kum bi, kum. Ya ini kan ya. Ikram, ini maksudnya. Ini cara untuk tawadu. Lihat. Kalau orang itu tua, ya ikram. Walaupun mungkin dia punya kelebihan. Ikram. Ya. Maaf Pak. Bagaimana? Mau nyoba? Banyak begitu. Mau nyoba? Kalau enggak bisa jangan, sudah tua. Enggak paham lagi. Ya, ini kan ya. Enggak tahu yang belajar siapa. Ini sudah tua yang belajar ini. Ya namanya orang tua sudah semangat. Ya dia syukuri. Disyukuri. Ya walaupun belajar ikra umpamanya. Tahsin. Mengucapkan ain enggak bisa-bisa. Ya dimaklumi. Sudahlah. Sudah tua. Ya sudahlah. Ain. Ini maksudnya. Ain. Lihat. Apabila lihat kepada orang ternyata umurnya di bawahnya, seumur anaknya, maka lihat dengan pandangan isfaq, kasih sayang, rahmah. Seumur anaknya. Ya sebagaimana orang tua kepada anaknya, rahmah. Wa idza man huwa mislahu nadarata musawa. Kalau dia melihat orang lain seumuran dirinya, anggap lihat itu saudaranya. Pandang Allah, pandang seumur sama musawa. Sama. Itu seumuran dengan saya, sama. Walaupun mungkin dia punya kelebihan lebih ilmunya, tapi umurnya kan sama. Dianggap sama. Lebih-lebih dulunya sama-sama belajar umpamanya. Ya mungkin namanya orang pinter kan beda-beda. Hafalan kan beda-beda. Ini lebih cepat hafalannya. Tapi umurnya sama. Satu letting. Ya anggaplah itu temannya. Jamilnya. Selettingnya. Jangan merasa lebih. Bahkan mungkin yang ini sudah diustadkan, yang ini belum. Jangan merasa lebih. Kan saya sudah ustad. Kamu kan masih santri. Jangan. Jangan seperti itu. Nama ustad gampang. Antum aja bisa kasih kita nama ustad kan. Ustad Taufik umpamanya. Ya, kalau ustad kan enggak beli kok nama ustad. Gampang saja ngasih label ustad, ustazah. Gampang. Iya kan? Bapak mau ingin menjadi ustad? Apa kasih nama label ustad? Jangan. Kok enggak beli kok ustad, enggak pakai ijazah kok. Sebentar aja bisa jadi ustad, ustazah. Ain. Fala yabi ahadun ala ahadin. Janganlah salah satu merasa lebih pada yang lainnya. Janganlah salah satu mendolimi yang lainnya. Ain. Wa hadza minal umur Dan ini termasuk perkara-perkara alladzi yajib 'alal insan ayattasibu biha, yang wajib bagi manusia untuk bersifat dengan sifat itu. Jadi kita melihat orang lain, ya kita lihat, oh ini kok umurnya kok sepelantaran bapak saya. Ya bagaimana anak kepada bapak, kayak apa ikramnya, kayak apa ihtiramnya. Ya ihtiram. Umurnya sudah seperti bapak saya. Ihtiram. Ini kok anak orang ini umurnya kok sama dengan kakak saya. Ya sebagaimana adik kepada kakak. Ihtiram. Ini kok umurnya masih anak seperti anak saya. Ya sebagaimana bapak kepada anak, kasih sayang. Kan enggak ada kayaknya bapak kepada anak itu bangga kan. Kibir, sombong, ada kan? Bapak kepada anak sombong? Ada enggak? Kayaknya enggak ada. Ya, sayang, bimbing. Hai. Ini adatnya salaf ya ikhwan. Hendaknya manusia bersifat seperti itu. Abit tawadu lillah, kata beliau. Maksudnya lah, hendaknya tawadu semata-mata karena Allah. Wali ihwanihi minal muslimin. Dan tawadu kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Ini ya ikhwan, dan pantas kita sebagai salafiyun memiliki sifat semacam ini. Inilah adatnya salaf. Kalau kita, adat kita, masyarakat kita seperti itu, masya Allah, indah. Ya masing-masing punya kelebihan, ada yang punya kelebihan harta, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya kelebihan fisik, ada yang punya kelebihan ini itu. Ya biasa namanya manusia. Itu pemberian dari Allah. Tapi jangan sampai kelebihan yang Allah berikan kepadanya membawa dirinya untuk merasa tinggi di hadapan saudaranya. Jangan sampai kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan kita merasa punya kelebihan di hadapan saudaranya. Karena hakikat kemuliaan manusia adalah ketakwaan, bukan kelebihan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh jadi orang yang mungkin tidak memiliki kelebihan duniawi, ternyata dia lebih takwa. Boleh jadi orang yang tidak mempunyai kelebihan ilmu, ternyata dia lebih takwa. Boleh jadi orang yang dianggap tidak memiliki apa-apa, ternyata dia lebih takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai orang punya kelebihan harta lalu merasa lebih di hadapan yang lain. Orang mungkin punya kelebihan ilmu atau mungkin punya kelebihan dibanding temannya, jangan menjadikan dia itu merasa lebih. Karena itu semua bukan sebagai tolak ukur ketakwaan. Bukan sebagai tolak ukur ketakwaan. Sedangkan kemuliaan manusia terletak dalam ketakwaan. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah, beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasannya hadis ini wahyu dari Allah. Karena di dalam hadis ini Rasul mengatakan innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Apa wahyunya? Antawadu. Supaya kalian saling tawadu. Ini bukan ayat Quran, ini hadis. Ini hadis. Maka hadis termasuk wahyu. Dan bahwasannya hadis itu wahyu disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya. Kecuali adalah dari wahyu yang diwahyukan. Dan apa yang Rasul ucapkan, apa yang Rasul katakan, imma Al-Quran, imma hadis. Apa yang Rasul ucapkan, ada kalanya Al-Quran, ada kalanya hadis. Dan itu wahyu, bukan dari hawa nafsu. Semuanya wahyu. Ini. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma unzila ilaikum minal kitabi wal hikmah." Ingatlah bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada kalian minal kitabi wal hikmah. Dari kitab dan hikmah. Apa yang diturunkan kepada kalian dari kitab dan hikmah. Diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dua. Kitab dan hikmah. Alkitab, Al-Quran, wadi. Alkitab, Al-Quran. Hikmah dijelaskan oleh para a'immah seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Al-hikmah as-sunnah. Sunnah. Bedanya kalau Al-Quran itu kalamullah. Lafaz hurufnya, maknanya dari Allah. Ain. Kalamullah. Adapun hadis, maknanya dari Allah, kalam Rasulnya. Ini bedanya. Tapi semuanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ala inni utitu al-kitab wa mislahu ma'ah." Ingatlah sungguhnya aku diberi al-kitab dan yang semisalnya bersamanya. Diberi al-kitab adalah Al-Quran, jelas Al-Quran. Lalu juga diberi yang bersama Al-Kitab semisalnya. Mislahu mahu, diberi juga semisal Al-Kitab bersamanya. Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan dalam sarahnya, wa mislahu mahu ay as-sunnah. Itu hadis. Maka hadis adalah wahyu. Bukan dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah perintah Allah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan budaya Arab. Ain. Itu wahyu. Maka mengikuti hadis, mengikuti wahyu. Sebagaimana mengikuti Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, wa ma naha anhu, wa ma naha anhu, wajtanibu. Wantahu apa ceritanya itu? Wantahu. Apa-apa yang Rasul bawa pada kalian, ambil. Dan apa-apa yang Rasul larang, tinggalkan. Dan apa yang Rasul bawa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Rasul larang? Imam Rasul melarang apa yang dalam Al-Quran dan apa yang dalam Sunnah. Semuanya. Karena Sunnah itu wahyu. Bukan dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasul mengatakan, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar supaya kalian tawadu. Kalian saling tawadu. Pelajaran yang berikutnya. At-tawadu. Min asbabi intisharil musawah wal adl wal ihsan bainan nas. Tawadu menjadi sebab, termasuk sebab tersebarnya al-musawah. Al-musawah ini ya, tenggang rasa. Istilah kita itu tenggang rasa, itu musawah. Merasa sama. Ini tawadu. Walaupun mungkin perbedaan status, perbedaan hal tadi sebagaimana para sahabat. Beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang bisa sedekah sekian ratus unta. Ada yang baju satu pun enggak punya. Atau punya baju cuma satu. Ada yang pinjam untuk keluar rumah bajunya. Ini para sahabat, beda-beda. Dari sisi ilmu juga beda. Ada sahabat yang ahli ilmu. Ada sahabat yang mungkin di bawahnya ilmunya. Keutamaannya pun berbeda-beda. Tapi masing-masing mereka tawadu. Enggak ada yang merasa lebih yang terlanjang. Bahkan mereka telah ditazkiyah Rasulullah SAW, orang yang paling afdal. Di antara mereka ada yang lebih afdal daripada yang lainnya. Abu Bakar lebih afdal daripada yang lainnya. Umar lebih afdal daripada yang lainnya. Tapi masing-masing tawadu. Tidak ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ini tawadu. Ini masyarakat salaf. Ini mereka. Enggak ada. Maka tawadu termasuk sebab kalau ingin tenggang rasa, merasa sama, musawah, tawadu. Dan akan adil niat orang lain. Dan akan berbuat ihsan di antara manusia. Coba kalau sebaliknya, masing-masing merasa lebih. Coba. Yang punya kelebihan harta merasa lebih dibanding orang lain. Yang punya ilmu merasa lebih dibanding yang lain. Yang punya halaqah merasa lebih dibanding yang lain. Yang halaqahnya lebih banyak merasa lebih dibanding yang lain. Ini kan apa yang terjadi ya ikhwan? Apa yang terjadi kira-kira? Masyarakat seperti apa yang kayak gini? Saling membanggakan. Oh saya di komplek Mahat Fulan yang paling. Oh saya yang paling. Oh saya yang paling. Semuanya paling semua. Yang enggak paling siapa? Yang enggak paling yang tidak berpaling. Sahabat. Para sahabat berbeda-beda statusnya. Ada sahabat yang kaya. Kalau bersedekah banyak seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya. Ada yang tidak punya apa-apa. Tidurnya di masjid. Rumah aja enggak punya. Tapi mereka saling tawadhu. Saling merendahkan diri. Di antara sahabat ada yang fuqaha. Ada yang a'lamun nas bil halal wal haram. Di antara sahabat ada yang paling tahu tentang halal haram. Ada sahabat yang lebih dibanding yang lainnya, tapi masing-masing tawadhu. Ini ya ikhwan. Dan kita lebih pantas untuk bersifat seperti itu. Ya memang beda, enggak mungkin sama antara kita. Beda. Ini punya kelebihan ini punya kelebihan ini diberi kesempatan beramal semacam ini beri kesempatan beramal ini. Ini hal yang wajar. Tapi hendaknya masing-masing merasa minimal sama dengan saudaranya. Lebih-lebih kalau melihat orang lain lebih daripada dirinya lebih baik, dia akan semakin tawadhu. Pelajaran yang berikutnya, al-kibir wal-aujub yang taju at-tafakhur alladhi yulidul bahi. Kibir, merasa tinggi dibanding saudaranya. Al-aujub, merasa lebih dibanding saudaranya. Ini akan mengakibatkan tafakhur, saling membanggakan. Saling membanggakan. Dan ini akan melahirkan sifat al-bahyu. Saling zalim, saling hasad. Saling hasad, saling mendzalimi yang lain. Yang punya harta ujub umpamanya atau kibir, maka apa yang terjadi? Yang miskin bisa al-bahi. Ingin merusak hartanya yang kaya, mengganggu hartanya yang kaya. Kenapa? Karena sudah yang kaya, umpamanya yang punya kelebihan harta, ujub. Membanggakan diri. Kamu hidup di pondok cuma jadi beban saja. Coba seperti saya ini. Sedekahnya tiap bulan. Nah, akhirnya yang miskin apa? Ya bisa bahi. Ya enggak? Iya. Atau banyak yang pintar merendahkan yang tidak pintar. Akhirnya apa? Bahi. Kamu sudah berapa tahun mondok kok masih kayak gitu aja. Saya 2 tahun sudah ustad loh. Kamu 5 tahun mondok masih abata-abata. Saya 2 tahun sudah ustad besar. Umpamanya. Halakoh saya sudah banyak. Ya kamu. Boro-boro nyawa halakoh. Di halakoh aja paling bodoh. Umpamanya. Ya apa yang terjadi? Bahi. Bahi. Hasad bahi. Ini. Lalu enggak mau kenal dengan temannya yang dulunya satu letting, hanya sudah jadi usia dan belum, enggak mau kenal, enggak mau duduk bareng. Ketemu sok enggak kenal. Alal musta'an. Apa yang terjadi? Albahi. Ini ya Islam. Lebih-lebih umpamanya terhadap yang lebih tua, sedikit pun enggak ada ihtiram. Bahkan seumuran bapaknya enggak ihtiram umpamanya. Apa yang terjadi kalau semacam itu keadaannya? Ini sifat salaf yang semacam itu? Nah, bukan. Apa yang terjadi? Tafahur, saling bangga membanggakan. Setiap ngomong, oh kalau saya begini. Kalau di majlis saya paling nurut santri-santrinya. Kalau di majlis saya diem semua. Kenapa kalau di majlis kamu kok pada nakal-nakal? Wah, yang ngapain yang kayak gitu? Kalau murid saya pinter-pinter, kenapa kalau murid kamu kok gak ada yang paham? Nah, apa yang kayak gitu dibanggakan? Kalau halako saya semakin banyak, semakin banyak. Semakin lama, semakin banyak. Kalau kamu kok semakin bubar. Nah, apa yang kayak gitu? Boleh jadi yang halokannya sedikit, itu lebih ikhlas dia. Boleh jadi, dia ikhlas. Nah ini ya ikhwan. Hendaknya ya ikhwan. Kelebihan di antara kita, kekurangan di antara saudara kita, jangan memancing untuk saling tafahur. Saling bangga membanggakan. Tapi anggap tahu itu nikmat dari Allah, pemberian dari Allah, dan itu ujian dari Allah. Boleh jadi yang diberi kepintaran lebih, dia akhirnya enggak bisa tawadu. Boleh jadi yang mungkin kurang pintar, dia lebih sabarnya. Boleh jadi. Ini ya ikhwan. Pentingnya sifat tawadu ya ikhwan. Karena kalau sudah tawadu, masya Allah, musawah, saling merasa sama dengan yang lain. Merasa sama, tidak merasa lebih, tidak merasa lain. Di dalam hadis ini juga diambil pelajaran. Bahwasannya syariat Islam syariat yang mulia, yang mengajarkan kepada pemeluknya sifat yang mulia, akhlak yang karimah. Seperti akhlak tawadu. Dan kalau yang dipraktekkan masya Allah, kehidupan yang masya Allah, yang indah ya ikhwan, yang indah. Sifat-sifat yang mulia seperti ini, indah. Bahkan hendaknya orang yang diberi kelebihan, dia semakin merasa tawadu. Karena kelebihan yang dia diberi oleh Allah boleh jadi lebih banyak kekurangan yang dia miliki. Contohnya, umpamanya dia punya harta banyak. Boleh jadi. Enggak semua harta yang dia punyai semuanya untuk takwa kepada Allah. Ini satu contoh. Berbeda dengan orang yang sedikit hartanya, boleh jadi sedikit hartanya lah untuk takwa kepada Allah. Maka hendaknya orang yang melebih, mempunyai harta lebih, dia akan lebih tawadu. Kenapa menyadari? Ya jangan-jangan saya hartanya banyak, tapi enggak semuanya untuk bertakwa, ada yang untuk maksiat. Begitu juga orang yang mempunyai ilmu lebih. Jangan-jangan ilmu yang saya miliki tidak semua bisa kita amalkan. Sedangkan yang ilmu sedikit mungkin bisa semuanya amalkan. Dan seterusnya, masing-masing mengoreksi dirinya, masing-masing melihat dirinya itu adalah mempunyai kekurangan. Punya kekurangan. Dan syariat Islam mengajarkan seperti itu. Mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang utama, akhlak tawadu, sifat tawadu. Dan hendaknya seluruh manusia, kata saya Utsaimin, seluruh manusia hendaknya mempunyai sifat seperti itu. Mempunyai sifat tawadu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.